Mitra bisnis, penyelenggaraan haji yang dilaksanakan monopoli oleh pemerintah sering terdapat masalah, seperti biaya yang sangat tinggi, fasilitas yang tidak sesuai janji, dan sebagainya. Belum lagi ada dugaan korupsi pada penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, dengan semua masalah ini, ada usul penyelenggaraan haji diswastakan. Apa komentar Anda? Ya, salah satu bisa begitu ya. Tapi memang masalah haji ini dari dulu jadi komplain dan jadi masalah besar ya. Karena yang mau naik haji lebih banyak daripada dampaknya ya. Sehingga inilah terjadi macam-macam penyelewengan ini ya. Dan juga saya nggak tahu apakah departemen itu juga mencari keuntungan daripada orang naik haji. Itu saya juga nggak ngerti ya. Jadi saya pikirkan memang saya nggak melihat ya bahwa apakah memang Pak Haji itu mesti diatur pemerintah, tentu perlu diatur karena memang jatahnya itu terbatas. Dia hanya minta begitu banyak, sehingga kan tunggu bisa puluhan tahun gitu tunggu. Itu menurut saya memang apakah itu di swasta kata atau enggak. Sebenarnya enggak perlu juga selama pemerintah itu profesional dan transparan gitu. Tapi kalau memang itu semua dari dulu kita melihat bau-bau yang enggak sedap yang kita punya mengenai haji itu kan. Tapi kan enggak pernah kita perbaiki karena pemerintah ini enggak pernah memperbaiki dirinya. Karena terlalu banyak ditaruh orang politik di dalam departemen itu jadi beginilah. Kepentingannya macam-macam yang lain. Kalau lu tahu profesional mungkin enggak lebih baik gitu. Karena orang-orang itu enggak ada kepentingan. Ya, tapi yang mengerti manajemen sebenarnya nggak perlu di swasta atau pemerintah, bisa sama saja selama transparan, terbuka, dan yang dijalankan oleh manajemen profesional gitu menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.